Mitra Bisnis, beberapa hari ini saya selalu ke ICU, ya, Intensive Care Unit, di sebuah rumah sakit di Surabaya ngelihat mertua saya. Beliau baru operasi kaki dan jantungnya ini ada fleksnya, lalu harus dilakukan operasi di tenggorokan untuk mengeluarkan. Dan saya sering berhari-hari, setiap pagi, ya, pagi saya melihat atau sore saya melihat sejam di sana. Dan saya melihat banyak sekali orang yang kadang-kadang masih sangat muda, tetapi sudah harus di ICU, ya. Dan bahkan satu kali saya melihat orang yang tiba-tiba meninggal di sana. Tiba-tiba saya teringat pada seminar beberapa saat yang lalu sekali. Ada orang yang komplain, dia bilang, "Pak, saya ini tidak punya modal," katanya, ya. "Saya ini tidak punya apa-apa dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa berjuang untuk menjadi lebih hebat dalam hidup dan bagaimana menjadi sukses?" Maka saya ingat sekali diberitahu bahwa ditanya, "Kamu lebih senang mana, kehilangan tangan satu atau kehilangan uang 10 juta? "Wah, ya mending hilang uang 10 juta daripada tangan satu." "Mana yang lebih enak, kehilangan uang 100 juta atau kehilangan kedua matamu?" "Wah, ya mendingan saya kehilangan uang 100 juta." "Kalau kaki gimana? Kehilangan dua kaki sama 100 juta bagaimana?" "Wah, ya mending 100 juta itu hilang." Nah, kalau Anda pikir dengan adanya tangan Anda, kaki Anda, mata Anda, hati Anda, jantung Anda, kesehatan Anda, bukankah sebenarnya Anda itu seorang yang kaya sebenarnya? Karena Anda memiliki tangan yang harganya ratusan juta, kaki yang harganya ratusan juta, bahkan mata yang harganya ratusan juta. Kita mesti menghargai kesehatan kita. Kita sering komplain, kita tuh tidak punya modal, usaha mulai dari mana. Tapi kita tidak mau menghargai diri kita sendiri, otak kita. Ini jalan, bagaimana kita bisa menghargai hidup kita. Dalam kesulitan kita, kita selalu komplain. "Saya tidak punya modal, tidak punya ilmu, tidak punya apa." Lalu Anda punya tangan nggak? Punya. Punya kaki? Punya. Punya jantung? Punya. Punya otak? Punya sekali. Kenapa kita tidak menggunakan apa yang sudah kita memiliki, kekayaan kita yang tidak kita sadari, untuk kita sumber, kita budidayakan menjadi jauh lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Sering, kadang-kadang, kita selalu merasa kita itu tidak punya apa-apa. Padahal sebenarnya setiap kita dilahirkan dengan kekayaan yang berlimpah, dan kita harus mulai belajar menghargai hidup kita dan membawa kita menjadi lebih sukses dengan diri kita sendiri. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.